sempurna. Cukup dia yang selalu sabar menemani dalam kekuranganku. Namun Tuhan menghadirkan wanita terhebat, kuat, tak pernah mengeluh. Bahagiaku selalu bersamamu. Atas bintang-bintang angkasa, agar semua tahu kau berarti untukku selamanya. Kamu milikku. Sabar menang.